imam ahli hadis bernama Juwairiyah. Barakafikum. An Abi Usamah Al-Mu'afiri, dari Abu Usamah Al-Mu'afiri. An Uqbata Ibnu Amir, dari Uqbah bin Amir qala, dari sahabat Uqbah bin Amir. Sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, kata Uqbah bin Amir, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, kemudian dia bersabar atas apa yang dia dapati dari tiga anak perempuan tersebut. Mungkin tingkahnya, barakallahu fikum, sering menyakitkan orang tua. Mungkin keadaannya, barakallahu fikum, menurut orang tua selalu menyusahkan. Mungkin dia cacat, barakallahu fikum. Wa tasahunna min jidatihi, dan dia memberi makan tiga anak perempuan tersebut dari hasil usahanya. Hasil usahanya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka posisi tiga anak perempuan tersebut, barakallahu fikum, besok pada hari kiamat bisa menjadi tameng bagi orang tuanya, ya, melindungi dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi persyaratannya, ya, sabara alaihinna. Ada persyaratannya. Dia bersabar. Bersabar dari ucapannya tidak, barakallahu fikum, mendatangkan kemurkaan Allah, dari tindakannya tidak menunjukkan, ya, tidak suka dengan takdir Allah, ya, barakallahu fikum, dia bersabar. Dan termasuk bersabar di sini, barakallahu fikum, dia mendidiknya. Ya, mendidiknya dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Kemudian dia memberi pakaian, berarti menunjukkan, barakallahu fikum, orang tua tersebut tidak menyia-nyiakan, barakallahu fikum. Di sini disebutkan memberi pakaian, berarti enggak disebutkan memberi makan. Oh, berarti enggak apa-apa enggak diberi makan. Tidak demikian, tapi sudah mewakili, barakallahu fikum. Memberi pakaian hijab yang syar'i, bukan pakaian-pakaian yang menyerupai wanita-wanita kafirah, wanita-wanita kafir. Bukan pula pakaian yang menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dan Allah melaknat banci. Ya. Yang dia dengan sengaja ingin menjadi perempuan, barakallahu fikum. Ya, dari dandanannya, pakaiannya, ya, gaya bicaranya, rambutnya, sampai operasi plastik, barakallahu fikum, ya, maka Allah melaknat, barakallahu fikum. Kunna lahu hijaban minan nar, maka putri-putri dari orang tua tersebut bisa menjadikan tameng antara orang tua dengan neraka, barakallahu fikum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, orang tua tersebut yang bersabar mendidik, barakallahu fikum, ya, demikian pula memberikan, ya, pakaian perlindungan, maka akan menjadi tameng anak tersebut, putri tersebut, barakafikum untuk orang tuanya dari api neraka. Barakafikum. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, Al-Adabul Mufrad. Barakafikum. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, man ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang mengurus, mendidik dua anak perempuan hingga balig. Hingga balig. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa tahataini wa damma asabi'ahum. Maka kata Nabi, besok orang tersebut yang mengurusi dua anak perempuannya sampai balig, tidak menelantarkan, memberikan tarbiyah Islamiyah sampai balig, apalagi barakatikum, ketika sudah balig, anak wanita tadi terus berada dalam jalan yang benar, maka orang tua, kata Nabi, nanti pada hari kiamat, posisi dia dengan diriku itu seperti ini. Maka beliau dhamma asabi'ahu. Beliau merapatkan jari tengah dan jari telunjuknya begini. Kahataini. Merapatkan. Berarti apa? Tempatnya di Jannatul Firdaus. Tempatnya di surga Firdaus. Seperti orang yang menyantuni anak yatim, maka tempatnya di surga Firdaus juga. Barakallahu'alaikum. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam jannah. Barakallahu'alaikum. Dalam riwayat lain, kalau tadi barakallahu'alaikum, hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Anas bin Malik, yang sampai balik yang barusan. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Muslim juga, barakamikum, Nabi bersabda, mani batulia minal banati bisayin fa'ahsana ilayhinna kunna lahu sitron minanar. Barang siapa yang diuji minal banat dengan anak-anak perempuannya bisa'in, dengan sesuatu, ya, sesuatu yang mungkin membuat orang tua tidak sabar, ya, malu, malu tanda dalam tanda kutip, bukan malu malu yang sebenarnya. Barakallahu'alaikum. Fa'ahsana ilayhinna, namun orang tua masih tetap berbuat baik kepadanya. Kunna lahu sitron minanar, maka pahalanya, balasannya, anak tersebut akan menjadi tameng bagi orang tuanya, ya, dari api neraka. Masya Allah. Dengan ini menunjukkan ketika ada seseorang punya anak perempuan, lagi-lagi perempuan, lagi-lagi perempuan, sampai tiga, maka jangan mengeluh. Siapa tahu itu ada kebaikan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Barakallahu'alaikum. Mungkin orang tua, ya, sudah sering berkeluh kesah karena dia mikir suaminya sudah tua, dia tidak memiliki anak laki-laki. Barakallahu'alaikum. Dia keluarga sebatang kara, anak-anak perempuan masih kecil-kecil atau tidak bisa bekerja, maka ayah dan ibunya, barakallahu'alaikum, melihat anak-anaknya tidak bisa bekerja layaknya laki-laki, kemudian dia berkeluh kesah. Barakallahu'alaikum. Maka hendaknya dia bersabar. Dapat rezeki, ya sudah, itu yang dimakan, walhamdulillah. Barakallahu'alaikum. Kalau dia memiliki anak yang solehah, anak-anak perempuan yang solehah, barakallahu'alaikum, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan jodohkan dengan rajulun soleh, laki-laki yang soleh juga. Barakallahu, karena Allah mengetahui keadaan seorang hamba. Ya, barakallahu. Jadi pada hadis ini ada bimbingan agar orang tua bersabar ketika memiliki anak wanita. Orang tua bersabar agar, ya, barakafikum, tidak dia berkeluh kesah dan dia berhusnuzon dan bersyukur. Siapa tahu dengan dia memiliki anak perempuan, baik dua atau tiga, barakafikum, maka, ya, akan membentengi dari neraka. Masya Allah. Sebagian ulama, barakafikum, tidak mengkhususkan harus tiga. Dalam riwayat lain, barakamikum, ya, itu tidak hanya mengkhususkan tiga. Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan, man ala jariyataini, barang siapa yang mengurus dua anak wanita, dua gadis. Dalam riwayat lain sampai balik, awahidah atau satu. Imam Al-Bukhari berpendapat satu saja yang diurus, barakafikum, maka bisa menjadikan tameng antara dia dengan api neraka bi'idznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak harus tiga, barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, wa hadza yadullu ala fadlil ihsan ilal banati wal qiyami bisu'unihinna. Hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, baik itu satu, dua, atau tiga. Barakallahu. Maka bersyukur punya satu, alhamdulillah, dididik dengan cara yang islami. Sampai balik, apalagi dijaga, dinasehati. Apalagi dua, tiga, masya Allah, lebih mencocoki hadis. Dan hadis ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz menunjukkan, ya, keutamaan mengurusi keadaan anak-anak perempuan. Raghbatan fima indallahi azza wa jalla. Dia terus mengharap pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Berarti ikhlas. Barakallahu, bukan berbangga-bangga satu dengan yang lainnya, tetangga dengan tetangganya, ya, orang tua dengan familinya, berbangga-bangga. Barakallahu, ikhlas. Fa inna dzalika min asbabi dukhulil jannah wassalamah minan nar. Karena berbuat baik kepada anak perempuan dan mengurusi keadaan mereka merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah dan diselamatkan dari neraka. Barakabikum. Namun jangan, ya, waduh anakku lanang kabeh. Gimana ini? Ya. Semuanya memiliki keutamaan. Barakabikum. Syukur-syukur punya anak, yang belum punya anak. Barakabikum. Ya. Sekarang kita masuk pada faedah berikutnya. Barakallahu fikum. Gimana? Ada pertanyaan? Faedah berikutnya adalah terkait dengan hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Barakallahu fikum. disebutkan oleh ba'di masyayikhina, sebagian masyayikh kita, di antaranya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, hafizahullahu ta'ala. Beliau memiliki kitab hanya 76 halaman, tipis. Ya. Barakallahu. Kalau terjemahnya wa alama pasti sudah ada. Beliau memiliki kitab atau kutip, ya, kitab kecil, judulnya Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Hak anak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibu. Di situ disebutkan barakabikum bahwasanya orang tua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dan anak itu memiliki hak, tidak hanya semata-mata nikmat, namun di situ ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua karena anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakabikum. Dan di situ ada bimbingan-bimbingan. Barakafikum, bagaimana caranya barakafikum agar orang tua bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik dan menunaikan hak kepada Allah atau menunaikan kewajiban kepada Allah dengan menunaikan hak anak yang dipikul oleh kedua orang tuanya. Barakafikum. Berkata al-imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan min huquqil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Sebelumnya beliau menyebutkan bahwasanya barakafikum hak yang harus diberikan kepada anak itu ada dua. Hak sebelum anak itu terwujud, menjadi setetes air mani pun, berupa setetes air mani pun belum, apalagi barakatukum terlahirkan, itu anak punya hak. Barakatukum. Berarti orang menikah diantaranya, barakatukum dianjurkan dia, ya, untuk mengharapkan kelahiran atau hadirnya buah hati. Kemudian yang kedua, hak setelah dilahirkan. Barakallahu. Setahu kita hak anak itu ya telah lahir, ya. Ternyata sebelum lahir itu ada hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Beliau menyatakan min huquqil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Termasuk hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua sebelum anak tadi lahir. Awalan yang pertama, ayyakunal abu solihan. Seorang bapak itu harus soleh. Harus soleh dia. Kalau ibu soleha. Tapi ini berangkat dari pembenahan seorang ayah, ya, atau calon ayah yang hendak berburu, yang hendak mencari jodoh. Dia harus soleh. Hatta yantahi al-walad, sehingga seorang anak mendapatkan kemanfaatan di situ. Kalau bapaknya soleh, anak akan mendapatkan manfaat. Ya, barakafikum. Dia akan berbuat baik dengan bimbingan orang tuanya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa yadkhulu fihi bi syaklin akhar. Masuk pada pembahasan ini adalah upaya yang nampak. Upaya yang nampak. Apa itu? ikhtiyaru zaujatis sholihah. Calon bapak mencari calon istri atau mencari istri yang sholihah. Calon bapak tidak menikah, maka dia mencari istri yang sholihah. Maka ini hak anak nantinya sebelum dia lahir. Barakallahu. Wallati takunu umman murabbiyatan sholihatan, sehingga istri yang sholihah tadi bisa menjadi seorang ibu pendidik dan baik. Fa innal ummah sholihata awil ummah umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna wal aulad umuman. Karena seorang ibu yang sholihah atau ibu secara umum, dia itu barakallahu fikum memiliki peran sebagai orang yang pertama kali memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya secara umum. Abinya kerja, anaknya di rumah, lah ngapain ibunya? Tarbiyah. Oleh karena itu, ketika orang tua kerja, yakni bapaknya kerja, otomatis barakallahu fikum yang menjaga, yang mendidik barakallahu fikum itu istrinya. Kalau seorang bapak menginginkan anaknya soleh, tentu istrinya harus soleha. Maka sebelum menikah, carilah wanita yang soleha. Barakallahu fikum. Jangan kemudian putus asa. Waduh, saya dulu waktu nikah gak soleh, istri saya gak soleha, gimana ini ya? Yang sekarang barakallahu fikum, ya, adakan perubahan. Barakallahu, berupaya di atas al-haq. Hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Barakallahu. Betapa banyak para sahabat masuk Islam dalam keadaan sudah tua. Namun barakallahu, ya, keutamaan ada pada mereka. Dikarenakan ikhlas dalam beribadah. Mencocoki sunnah Nabi dalam beribadah. Mencocoki bimbingan Nabi dalam beribadah. Barakallahu dan jujur barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fazaujul fatinu wal kayyis. Maka suami, seorang suami yang amanah dan cerdas, huwallazi yahtaru tarbiyatat thayyibatah allati idza jar'a bihal badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang suami yang amanah, yang cerdas, dia itu akan memilihkan tarbiyah yang baik barakallahu fikum apabila dia menanam benih. Dia menanam benih yang baik barakallahu fikum, maka akan keluar benih yang baik bi'idznillah ta'ala. Dengan menikah, dia menanam benih. Barakallahu fikum. Benih dari kesolehan. Istrinya soleha. Barakallahu fikum yang dicari. Ya. Kemudian, suaminya berupaya menjadi orang yang soleh. Lalu menanam benih. Kata para ulama, yakhruju thayyiban bi'idznillah. Maka yang akan keluar, yang akan lahir, ya anak yang soleh, yang baik. Kama qala Allahu azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya. Surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-58. Barakallahu fikum. Surat Al-A'raf ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladut thayyibu." Dan negeri yang baik. Dalam tafsir, dan tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Akan keluar barakallahu fikum apa yang dia tanam dari tumbuhan-tumbuhan, ya, sesuai dengan apa yang dia tanam dengan izin Rabbnya. Wallahi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan barakabikum, tanah yang jelek, negeri yang jelek, tidak keluar darinya kecuali barakabikum sesuatu yang rusak. Barakabikum, disebutkan dalam tafsirnya, dalam tafsir Munyassar, wal ardun naqiyah, dan tanah yang jelek, dan tanah yang baik, idza nazala 'alaiha al-mataru tukhraju nabatan, atau tukhriju nabatan, apabila ya ada hujan yang menyiraminya maka akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik, bi'idznillahi wa masyiatihi, dengan izin Allah dan kehendaknya, thayyiban musiran, ya, tanaman yang baik dan menyenangkan. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu petani ketika hendak bercocok tanam, atau tukang kebun hendak bercocok tanam, barakallahu'alaikum, ya, baik berupa polong-polongan atau buah-buahan, pasti akan melihat tanahnya. Kalau tanahnya dirasa jelek, maka akan diperbaiki, barakallahu'alaikum, sesuai dengan apa yang dia miliki ilmunya. Dibajak dulu mungkin, ya, atau digemburkan dulu, kemudian diairi, entah pengairannya lewat sungai atau lewat tadah hujan. Maka dengan itu secara logika menurut mereka akan tumbuh yang baik. Barakallahu'alaikum. Wa kadzalikal mu'min, demikian pula seorang yang beriman, idza nazalat 'alaihi ayatullah intafa'a biha, apabila turun kepada seorang mukmin tadi ayat-ayat Allah, ilmu agama, nasihat-nasihat, maka seorang mukmin mengambil barakallahu'alaikum manfaat darinya. Barakallahu'alaikum. Wa asmarat fihi hayatus shalihah, maka dia pun barakallahu'alaikum, ya, akan membuahkan kehidupan yang baik. Seorang mukmin yang dia menerima barakallahu'alaikum, tunduk dengan ayat-ayat Allah, menerima, mengambil manfaat darinya, barakallahu'alaikum, dia akan, ya, memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang baik, yang sakinah warahmah. Dipermisalkan dengan bumi yang baik, barakallahu'alaikum. Wa ammal ardus sabiqah, dan adapun tanah yang jelek, ar-radi'ah yang rusak, fa innaha la tukhrajul banat, fa innaha la tukhrajun nabat illa usran radi'an la nah'a fihi, maka tidak keluar darinya tanaman-tanaman kecuali tanaman-tanaman yang susah, ya, yang jelek, yang tidak bisa diambil manfaat padanya. Wala tukhriju, atau wala tukhraju nabatan tayyiban, maka tidak dikeluarkan padanya, barakabikum, ya, tanaman-tanaman yang baik. Wa kadzalikal kafiru la yantafi'u bi ayatillah, demikian pula orang-orang kafir, orang-orang yang jelek, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah. Ini dalilnya, barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, ketika orang barakallahu'alaikum menginginkan adanya anak soleh yang terlahir di tengah-tengah keluarganya, maka seorang ayah hendaknya dia menjadi orang yang soleh. Kemudian dia mencari calon istri atau berupaya menjadikan istrinya istri yang solehah. Barakallahu'alaikum. Sekarang kita lanjutkan pembacaannya. Wa dinun al-islami qad hasana ala ikhtiyari zawjah as-salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, agama Islam, telah menganjurkan kita untuk memilih calon istri yang salihah, yang baik, yang diberkahi. tahunya dari mana diberkahi? Ya, kembali pada makna barokah atau berkah itu sendiri. Makna barokah, barokahikum, luzumul khair wa dalamuhu, terus menerus dia berada dalam kebaikan, ya, dan dia senantiasa berupaya untuk istiqomah di atas kebaikan. Nah itu, oh berarti insyaallah calon ini, calon saya ini atau orang ini, barakafikum, dibarokahi, diberkahi. Allati in kharajaz zawj minal bait, yang apabila ketika sudah berlangsung pernikahan, tatkala suaminya keluar dari rumah untuk bekerja, hafizathu, istrinya tadi menjaga anaknya, entah anak laki-laki maupun yang wanita. Wa hafizat auladahu, dan menjaga anak-anaknya, barakallahu. Yang hafizathu yang pertama, dia menjaga ya hak-hak suaminya. Ya, dengan dia menjaga dirinya. Wa hafizat auladahu, barakallahu. Menjaga hak suaminya, hak rumahnya, ya. Dan juga dia menjaga anak-anaknya. Wa hafizat irdahu, dan ini yang penting. Dia menjaga tabiat anak tersebut agar tidak memiliki tabiat atau perangai yang jelek. Jadi seorang ibu, barakallahu fikum, ya, itu sangat penting peranannya. Oleh karena itu ketika ayah ada di kantor atau bekerja, barakallahu fikum, di luar, maka jangan lupa sesekali ya menghubungi istrinya. Ya. Dek, gimana? Ya, anak kita fulanah ada di mana? Oh, ini di sini. Di pinggir saya baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini apa? Nyetor hafalan, alhamdulillah. Dek, di mana anak saya? Anak kita. Wah, enggak tahu mulai jam mulai ab, apa? Jenengan tadi berangkat sampai sekarang 2:30 belum ada di rumah. Allah musta'an. Ya. Maka suami berhak dan istri tidak boleh marah-marah. Barakallahu fikum. Karena suami memiliki hak agar anak-anaknya dijaga oleh istrinya. Wa qad qala an-nabi alaihi salatu wasalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, ad-dunya mata, dunia itu penuh dengan perhiasan. Barakallahu fikum. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah, dan perhiasan yang terbaik, sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Barakallahu fikum. Di sini tidak disebutkan istri yang cantik, karena istri cantik belum tentu salehah. Kalau istri salehah sudah tentu cantik. Suami itu lebih senang istri yang salehah walaupun tidak begitu cantik, daripada istri yang cantik ya kalau marah seperti buta ijo. Ya, menyakitkan suaminya, maka kecantikannya tidak teranggap oleh suaminya. Wah, barakallahu fikum. Akhrajahu Muslim wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Wa fil hadis indal Bukhari wa Muslim, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tungkahul mar'atu li arba, seorang wanita dinikahi tujuannya itu ada empat. Ya, nanti ada yang dapat dua, ada yang dapat satu, ada yang dapat empat-empatnya, ada yang hanya dapat tiga. Lima liha, pertama dia dinikahi karena hartanya, ya, maka tidak jarang kalau ada slogan apa Pak Safari, janda tua cepat mati. Barakallahu'alaikum. Janda tua atau janda kaya, Afwan, janda kaya cepat mati. Masya Allah. Ini tidak bagus ya, tidak usah ditiru. Wali hasabiyah, dan ada yang menikahi karena nasabnya. Wah, itu keturunan ningrat. Keturunannya ya, raja ini, raja itu, jenderal ini, jenderal itu. Barakallahu. Wali jamaliha, dan ada yang menikahi karena semata-mata cantik. Tidak memandang dia itu kaya atau tidak. Tidak memandang dia itu barakahikum orang baik-baik atau tidak, yang penting cantik. Barakahikum. Walidinina, dan ada yang menikahi karena agamanya. Kata Nabi, fakfar bidatid din taribat yadat. Maka pilihlah yang memiliki agama. Dengan itu engkau akan selamat. Barakahikum. Dengan itu engkau akan selamat. Berarti berupaya mencari wanita salihah. Fal hadis fihi, maka hadis ini padanya menunjukkan ikhbar, adanya pengkhabaran, annallazi yad'ur rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba. Ada kabar, ada pengkabaran, ada berita bahwasannya. Barakallahu'alaikum. Sesuatu yang mendorong laki-laki untuk menikah, menikahi wanita, itu ya, ada salah satu dari empat alasan. Wa akhiruha, dan yang terakhir, walidiniha, adalah barakafikum, alasan yang terakhir ini dinikahi karena agamanya yang baik. Fakfar bidatid din taribat yadak, pilihlah yang memiliki agama, engkau akan selamat. Ini menunjukkan fa'amarahum annahum idha wajadu datad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka, para sahabat, juga umatnya, apabila ada wanita yang memiliki agama yang baik, yang solehah, mau dengan anda, Allah ya'dilu anha, maka jangan kalian berpaling darinya. Pilih. Barakallahu'alaikum. Wa akhbarun nabi alaih salatu wassalam kama ja'a min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna su'ila alaih salatu wassalam ayyun nisa'i khair. Dan juga Nabi mengkhabarkan sebagaimana yang telah datang dalam hadis Abu Hurairah, beliau pernah ditanya alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, wahai Nabi, wanita yang bagaimanakah yang baik, yang paling baik, istri yang bagaimanakah yang paling baik. Qala, maka Nabi menjawab, allati tasurruhu in nadhara, yakni wanita yang apabila suaminya memandang dia ya menyenangkan, ya barakallahu, tidak cemberut terus, ditekuk wajahnya ya berseri-seri. Barakallahu, memang tidak bisa selamanya berseri-seri, mungkin ada masalah, barakallahu, namun diupayakan secara keumumannya menyenangkan. Wa tuti'uhu in amara, dan dia mentaatimu wahai suami apabila suami tersebut memerintahkan dia, mentaati dalam perkara yang ma'ruf, tolong pijetin, ya dipijet ya, tapi jangan kelewatan dari jam 9 sampai menjelang subuh minta pijet. Barakallahu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan istri wanita tadi tidak menyelisihi suaminya pada hak dirinya, pada hartanya, dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya tadi. Tidak pernah menyelisihi. Suaminya minta gini, padahal baik. Maka istri tetap ngalah. Ya, mungkin dia punya pendapat lain, tapi sama-sama baik. Maka istri harus ngalah. Demikian pula pada permasalahan harta. Barakallahu fikum. Jangan menyelisihi suami. Kalau suami bilang, ya, ini ditabung. Ya, jangan beli make up terus. Ya. Masak bedaan sampai tebelnya 1 cm. Barakallahu fikum. Ini permisalan. Ya, ditabung. Barakallahu fikum. Siapa tahu, ya. Nanti ada yang bermanfaat, infak fisabilillah, atau ada kebutuhan yang mendesak, yang mubah, barakallahu fikum. Tidak tabdir. Tidak tabdir. Tidak boros, barakallahu fikum. Idan, kalau begitu, ikhtiyaruz zaujah as-shalihah min awali huquqil aulad 'alal aba qabla wiladatihim. Kalau sudah begitu, maka memilih istri wanita yang solehah itu adalah hak pertama kali yang harus ditunaikan oleh anak atas bapaknya sebelum anak itu lahir. Orang tidak menikah, anak yang akan lahir punya hak. Maka hendaknya orang yang hendak menikah tadi membenahi dirinya, sudah soleh atau belum, ikhlasnya sudah benar apa belum, keikhlasannya, ibadahnya sudah benar atau belum, mencocoki sunnah atau tidak. Kemudian dia mencari istri yang soleha. Barakallahu fikum. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum ya adanya wujud bayi ke alam dunia dan keluar, ya, keluarnya mereka ke alam dunia. Qala Abdul Aswad Ad-Duali Libani. Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali, beliau termasuk imam ilmu nahwu, seorang tabi'in, ya, orang terdekatnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliaulah yang diminta untuk menyusun ilmu nahwu pertama kali, Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Beliau menyatakan kepada anak-anaknya, anak-anaknya itu diajak bicara, qad ahsantu ilaikum shigharan wa kibaran. Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian semenjak kalian kecil dan ketika kalian sudah besar sekarang ini. Wa qabala an tuladu, dan juga aku berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir. Maka mereka terheran-heran, kok bisa sebelum saya lahir kok dia berbuat baik. Qalu, maka anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad, bagaimana bisa anda wahai ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan. Qala, maka Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali rahimahullah beliau menyatakan, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku memilih untuk kalian seorang ibu yang dia memiliki sifat kalian tidak berhak untuk mencelanya. Kenapa? Karena soleha. Barakatikum. Maka yang belum nikah cari yang soleha. Barakatikum. Imam ya, bukan antum toh, Ustaz Dinar juga. Barakatikum. Nah, Hadi, oh iya Hadi. Termasuk yang mau nambah, ya, yang soleha. Insyaallah. Baik, kita kembali lagi. Wa kadzalika ala anna al-mar'ah an takhtara ar-rajul as-shalih, demikian pula seorang wanita apabila dia hendak menikah carilah laki-laki yang soleh. Jadi bukan wanita itu yang diam. Wanita juga berhak memilih. Hatta yata'a jami'an ala tarbiyatil aulad, sampai ketika keduanya sudah menikah, keduanya saling ta'awun, bahu-membahu untuk mentarbiyah anaknya tarbiyatan solehah, dengan tarbiyah pendidikan yang baik, muslihatan yang bisa menghasilkan kebaikan, muhaqqiqatan li'ubudiyatillahi azza wa jalla, dalam rangka merealisasikan penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Jadi hak yang pertama barakallahu'alaikum, mencarikan untuk anak yang tidak akan lahir, ya, benih yang akan dia tanam, ya, dari ladang yang barakallahu'alaikum solehah. Tsanian, hak yang kedua barakallahu'alaikum, maghrib jam 6 kurang seperempat, ya, ya pak, jam 6 kurang seperempat, hampir jam 6, masih lama barakallahu'alaikum. Tsanian yang kedua, al-hirsu ala tiba'i sunnah hinal jima', ini penting, dia bersemangat untuk mencocoki sunnah bimbingan Nabi ketika menggauli istrinya, jangan asal-asalan, ada aturannya barakallahu'alaikum. Wa qawli ma warada minal akkar as-sabitah kama huwa fi sahihain, dan mencocoki doa yang disebutkan dalam doa-doa sehari-hari, salah satunya yang telah tetap sesuai dengan hadis yang sahih, ayyakul, hendaknya dia, ini suami, istri tidak wajib, suami yang membaca, yang berdoa ketika hendak menggauli istrinya, bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau beri rezeki, yang akan engkau rezekikan kepada kami. Barakallahu'alaikum. Minta perlindungan dari godaan syaitan untuk ayah dan ibunya, dan juga anak yang barakallahu'alaikum mungkin akan lahir darinya. Hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Barakallahu'alaikum. Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik wa quddiya walad lam yadurrahu syaitanun abadan. Kemudian apabila ditakdirkan dari keduanya itu terlahir seorang anak, maka ketika dia membaca doa itu, ya, setan tidak akan mampu menyesatkan anaknya tadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, ini barakallahu'alaikum, hak sebelum anak itu ada. Berbuat baik berarti barakallahu'alaikum. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian barakallahu'alaikum, salisan yang ketiga, doa Allahi jalla jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu bi ay yarzuquhuma al walad as-salih wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah, ya, berdoa, belum punya anak berdoa barakallahu, dengan memuji nama-nama Allah agar keduanya dikaruniai seorang anak yang soleh, dan ini adalah jalan yang biasa ditempuh oleh ahlul haq, orang yang berupaya berada di atas kebenaran, dan ahlul iman, orang yang beriman. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Sifat-sifat hamba Allah sebutkan dalam surat Furqan, Al-Furqan ayat ke-74. Di antara barakakum sifat hamba Allah yang maha pengasih, dia selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami berupa istri-istri dari istri-istri kami, barakakum, anak-anak yang soleh, keturunan, ya, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, ya, menyejukkan mata itu bukan, barakakum, kemudian ketika dia menjadi orang yang sudah balik, barakakum, ya, dia kaya, ya, mungkin dia barakakum orang yang dianggap berhasil, bukan ini barakakum yang disebut dengan menyejukkan mata, namun dia adalah anak yang soleh, barakakum. Waj'alna lil muttaqina imama, dan berikanlah kepada kami, jadikanlah kami sebagai qudwah. Imama di sini berkumpul sebagai qudwah, sebagai suri teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Ali Imran ayat ke-38, Ali Imran ayat ke-38 tentang doanya Nabi Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Demikianlah doanya Zakaria kepada Rabbnya. Beliau senantiasa mengucapkan, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, barakakum, yang baik, yang soleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, barakakum. Dan demikian pula barakakum, ya, istri Imran, ya, istri Imran, yakni orang tuanya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya, istrinya Imran, ini orang tuanya Maryam, ya, punya anak namanya Maryam, barakakum. Ketika barakakum, ya, Maryam sudah berada di dalam perut ibunya, yakni istrinya Imran, barakakum, istrinya ini senantiasa berdoa dan bernazar. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-35, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwasanya apa yang ada pada perutku ini muharrara. Muharrara ini barakakum, orang yang tidak diberikan beban, ya, kecuali hanya kepada Allah, beribadah pada Allah saja. Maryam ini, ya, tidak dibebani oleh orang tuanya agar menyantuni, ya, atau merawat orang tua atau mencari maisyah penghidupan untuk orang tua, tidak, kan, tapi murni agar berbakti, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ternyata yang keluar laki-laki. Ya, dikiranya wanita dan memang tidak ada, dikiranya laki-laki, ternyata yang keluar wanita. Barakallahu. Baik, masih banyak lagi ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Baik. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wahdakumullah.